beriman dengan Allah, beriman kepada hari kiamat, beriman dengan malaikat dan seterusnya. Bertakwa dengan menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Iman di sini tempatnya. Takwa seluruh anggota tubuh kita. Kalau dia mengatakan saya beriman, tapi dia enggak salat, kita katakan imanmu dipertanyakan. Saya beriman tapi enggak puasa, imanmu dipertanyakan. Saya beriman tapi dalam gelimang maksiat enggak tobat-tobat, imanmu dipertanyakan. Subhanallah. Dan dalam akidah kita, wali Allah tidak harus memiliki keramat. Dan boleh saja jemaah sekalian, ada wali Allah yang enggak punya keramat lebih mulia dibandingkan wali Allah yang punya keramat. Mungkin enggak? Ada contohnya? Ada. Mana lebih banyak keramatnya, Umar atau Abu Bakar? Umar atau Abu Bakar? Tidak diketahui mana keramatnya Abu Bakar, tapi Umar banyak. Ketika dia berkhutbah atas mimbar, dia katakan teriak-teriak, naik ke gunung, naik ke gunung, naik ke gunung. Sahabat heran. Tiba-tiba kenapa Anda mengatakan naik ke gunung? Kata Umar, saya lihat dari sini, pasukan kaum muslimin diserang musuh. Tidak ada tempat yang paling baik berlindung kecuali mereka harus naik ke gunung. Saya katakan naik ke gunung, naik ke gunung. Pada waktu yang sama, mereka naik ke gunung mendengar perkataan Umar. Enggak ada handphone. Enggak ada, ayo naik ke gunung, enggak ada. Subhanallah. Ini keramat atau bukan? Keramat. Banyak. Sa'd bin Abi Waqqas ketika menaklukkan negeri Persia, ketika itu banjir besar, sungai, subhanallah ya, sungai Dajlah ya, namanya Tigris, ketika itu penuh dengan air. Tinggal hanya menyeberangi sungai ini sajalah mereka akan menaklukkan, subhanallah, istana Persia. Iwanu Kisra, Raja Kisra punya istana. Ketika itu, subhanallah, Sa'd bin Abi Waqqas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, cuma inilah tinggal. Inilah menghalang kami. Ya Allah, bantu kami, mudahkan kami menyeberangi sungai ini. Berkata saat, wahai para pasukan, naik, seberangi sungai. Semua mereka nyeberangi sungai besar dalam keadaan banjir. Enggak ada yang tenggelam. Seolah-olah mereka berjalan di atas pasir. Bahkan dalam bidang ini, ayat Ibnu Katsir menyebutkan, hanya satu orang saja yang tempat makannya dicampakkan ombak, kemudian dibalikkan lagi ke dia. Subhanallah. Ini apa namanya? Keramat. Mana lebih utama saat Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar Siddiq? Mana? Abu Bakar Siddiq. Maka jangan pernah kita punya paham yang punya keramat itu lebih tinggi daripada orang yang tidak memiliki keramat. Subhanallah. Baik, kembali kepada ayat. Jadi ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu menjadi wali bagi hamba-hambanya yang beriman, menunjukkan adanya wali-wali Allah Subhanahu wa taala. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumat. Dan dialah Allah yang mengeluarkan manusia, yakni orang-orang beriman, daripada kegelapan. Subhanallah. Kegelapan apa tadi kita tafsirin kegelapan? Min dhulumatil kufri. Kegelapan. Kalau kita belajar bahasa Arab dan kita lihat kata-kata ini, az-zulumat itu jamak, yakni plural, jamak, majmu', kegelapan-kegelapan. Sementara cahaya mufrad, satu. Ya, Allah lah yang mengeluarkan orang-orang beriman dari az-zulumat, berbagai macam ragam kegelapan, kepada an-nur, cahaya, satu saja cahaya. Padahal nur itu punya jamak. Apa jamaknya? Anwar. Cahaya-cahaya. Seharusnya Allah lah yang mengeluarkan orang-orang beriman daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya-cahaya. Ya enggak? Tetapi di sini dikatakan daripada kegelapan-kegelapan kepada cahaya. Apa rahasia di balik ini semua? Karena kegelapan itu banyak. Kegelapan kekufuran, kegelapan kemunafikan, kegelapan bid'ah, kegelapan maksiat, dan maksiat pun bercabang-cabang. Zina, subhanallah, mencuri, merampok, membunuh, merampas, menipu, ini semuanya kegelapan. Dan syubhat banyak, kelompok-kelompok yang nyempal banyak dalam Islam, khawarij, ya, rafidah, dan seterusnya. Karena banyaknya kegelapan-kegelapan inilah yang tiada bertepi, Allah datangkan dengan kata-kata az-zulumat. Adapun cahaya hanya satu. Cahaya apa? Islam. Menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah SWT, cahaya Islam hanya satu saja, tidak ada keduanya. Cahaya yang menerangi kita supaya sampai kepada Allah hanya satu saja, dialah cahaya Islam. Islam memang gimana? Islam, karena sekarang setiap orang mengaku Islam, bahkan sebagian negara mengatakan Republik Islam ini anu, padahal mereka mencaci maki para sahabat-sahabat Rasulullah. Contohnya, Islam bagaimana? Islam yang dimasukkan dalam yakni perkataan Allah SWT ini adalah Islam yang murni, yang jernih, yang diajarkan, yang dibawa oleh Rasulullah SAW, diamalkan oleh para sahabat-sahabat Rasulullah, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, para imam yang empat, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, dan imam-imam lainnya sampai hari kemudian. Inilah cahaya Islam yang satu. Subhanallah. Cahaya Islam yang satu tidak berbilang. Menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah tidak bercabang. Berkata Ibnu Qayyim rahimahullah, yang maknanya semua pintu-pintu Anda untuk menggapai hidayah, petunjuk, keridhaan dan rahmat Allah SWT terkunci, semua pintunya terkunci. Satu pintu yang terbuka. Itu pintu siapa? Pintu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sesuai dengan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sallam menggambar di hadapan para sahabat gambar garis lurus yang panjang. Kemudian Rasulullah menggambar ibu-ibu garis yang banyak yang pendek ke kiri ke kanan. Kata Rasulullah, hadza siratullah, inilah jalan Allah yang satu. Wa hadhihi subul, hadza sabilullah, inilah jalan Allah yang satu. Dan ini adalah jalan-jalan yang menyimpang. Banyak jalan yang menyimpang. Subhanallah, sekularisme, jil dan segala paham-pahamnya. Subhanallah. Banyak sekali subuhat, banyak sekali syahwat. Karena itulah Allah kumpulkan dalam kata-kata apa? Az-zulumat, kegelapan demi kegelapan, kegelapan demi kegelapan. Dan setiap kita memiliki masalah yang berbeda-beda. Sebagian daripada kita, dia dalam kegelapan syahwat. Ya enggak? Terjebak ke dalam perzinahan, ya dan billah. Subhanallah, perselingkuhan, ya dan billah. Ya? Terjebak dalam korupsi, terjebak dalam riba. Ya? Sebagian daripada kita, sebagian daripada orang terjebak dalam kegelapan syubhat, masuk kelompok yang paling sesat, yang mengaku ada nabi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya? Ini kegelapan atau tidak? Kegelapan. Kegelapan apa namanya? Syahwat. Subhanallah. Mengklaim para sahabat-sahabat itu kafir, mengklaim ibunda-ibunda ummul mukminin adalah orang-orang yang bukan ahlu baiti Rasulullah. Ini apa namanya kegelapan? Syahwat atau syubhat? Kegelapan? Syubhat. Setiap orang punya kasus yang berbeda-beda dan Allah kumpulkan dalam bentuk kata-kata jamak adz-dzulumat. Dan setiap kita berupaya menghilangkan kegelapan tersebut. Subhanallah. Dengan menjadikan Allah sebagai wali kita, dengan menimba pedoman yang Allah turunkan kepada kita berupa kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah pedoman, inilah petunjuk, inilah kompas, inilah barometer. Andai kata Anda berselisih pendapat 1, 2, 3, ada yang mengatakan A, B, C, D, ada yang mengatakan timur, barat, Allah berikan ini pedoman sebagai standar. Fa in tanaza'tum fi syai'in, andai katakan berselisih dalam sesuatu, farudduhu ilallah, kembalikanlah kepada Allah. Farudduhu ilallah wa ilar rasul, kembalikan kepada Rasul. In kuntum tu'minuna billah, andai katakan mengaku beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, beriman kepada hari akhirat, dzalika khairun, itulah yang paling baik, wa ahsanu ta'wila, tafsir yang paling bagus dalam menyelesaikan perselisihan. Inilah cahaya yang kita maksudkan, kitabullah dan sunnatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ada pada hadapan kita. Subhanallah. Kita melihat berbagai macam bentuk keterbelakangan kaum muslimin, keterbelakangan. Subhanallah. Negeri kaum muslim hidup dalam gelimang syahwat, dalam gelimang syubhat. Akhirnya Allah berikan kepada mereka berbagai macam ujian dan cobaan, kemiskinan yang merajalela, kebodohan, ketidaktenangan. Subhanallah. Ini semua dampak daripada jauhnya kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Adapun cahaya tadi disebutkan dengan kata-kata satu, ilan nur, minadh dhulumati ilan nur, daripada kegelapan kegelapan kepada satu cahaya, dialah cahaya Islam yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini menunjukkan kepada kita Allah itu akan menjadi penolong, pemelihara, penjaga, pembela orang-orang yang beriman. Dan di antara bentuk rahmatnya Allah, maka Allah akan tunjuki orang-orang beriman kepada jalan-jalan kebaikan, kepada cahaya, kepada petunjuk. Subhanallah. Adapun ayat berikutnya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, والذين كفروا, dan adapun orang-orang yang kafir, awliyauhum at-taghut, pemimpin-pemimpin mereka, wali-wali mereka, penolong-penolong mereka, pembimbing-pembimbing mereka, siapa? At-taghut adalah taghut. Subhanallah. Apa itu taghut? Taghut adalah segala perkara yang melampaui batas, ya, sehingga Allahu Akbar, mengalahkan Allah Subhanahu wa taala, ya, yang ada pada makhluknya, mata jawazal had, yang melampaui batas, baik min ma'budin, melampaui batas akhirnya menyembah yang tidak layak disembah, menyembah berhala, ya, menyembah batu-batu besar, menghadirkan sesaji, ya, memuliakan tempat-tempat yang dikeramatkan, min ma'budin, ya, maka ini taghut. Kuburan-kuburan yang dikeramatkan, yang dikultuskan, didatangi orang berbondong-bondong untuk segala macam hajatnya, ini taghut. Lama enggak punya keturunan datang, kata orang, kuburan di sana itu manjur loh, keramat loh. Anda enggak punya keturunan datang ke sana, banyak yang ke sana berhasil minta di sana, itu manjur keramat. Ada yang hidupnya susah, ekonominya sempit, itu di sana manjur loh kuburan itu, banyak yang miskin ke sana jadi kaya. Subhanallah, jadilah kuburan ini apa? Taghut. Subhanallah, inilah yang menyesatkan manusia. Subhanallah. Dan taghut terbesar adalah syaitan, iblis. Induk daripada segala macam taghut, dialah iblis. Yang menggiring manusia, yang mengeluarkan manusia daripada cahaya Islam, cahaya sunnah, kepada lautan-lautan kesesatan, kegelapan-kegelapan, syahwat, syubhat, iyadan billah. Maka siapa taghut? Ya, taghut itu adalah segala perkara yang berlebihan disembah oleh manusia yang saya tidak layak untuk disembah, melampaui batas. Ya, min ma'budin atau matbu'in, atau yang diikuti dalam segala hal, ini taghut. Sebagian orang menjadikan ulama-ulama mereka bagaikan Tuhan yang diikuti dalam segala hal, ini taghut. Ya, walaupun mereka tidak sujud kepada ulama-ulama ini, enggak sujud, enggak salat, tapi apapun kata orang ini diikuti, diperturutkan. Yang dia katakan A menjadi A, yang B menjadi B, maka ulama ini yang diikuti ini dalam segala hal, walaupun bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah, ulama ini menjadi taghut. Dan ini bukan ulama yang baik, ini ulama yang jelek. Subhanallah. Subhanallah. Suatu ketika Allah tabaraka taala menurunkan firman-Nya tentang orang-orang Nasara. Allah mengatakan, "Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah." Mereka telah menjadikan para ahli ibadah mereka, para ulama-ulama mereka sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Maka ada seorang sahabat yang dari agama Nasrani, namanya Adi bin Hatim. Dia bertanya, ya Rasulullah, Allah mengatakan kami menjadikan pendeta-pendeta kami sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah. Ya Rasulullah, kayaknya enggak benar ayat ini. kami enggak pernah merasa menyembah pendeta-pendeta kami. Enggak pernah. Kami enggak pernah sujud kepada mereka, enggak. Kata Rasulullah, "Wahai Ali, aku tanya kepadamu, bukankah pendeta-pendeta kalian itu menghalalkan apa-apa yang Allah haramkan dan kalian mengikuti mereka dalam menghalalkan hal tersebut?" Kata Ali, "Ya, ya Rasulullah. Bukankah sebaliknya pendeta kalian itu mengharamkan apa-apa yang Allah halalkan lantas diikuti mereka?" Kata Ali, "Ya, ya Rasulullah." Kata Nabi, "Wahai Ali, fatilka ibadatuhum." Itulah makna menyembah mereka. Subhanallah. Andai kata ada di masyarakat tokoh yang dianggap betulah tokoh masyarakat, apakah namanya tuan guru, apakah namanya pak yai, apakah namanya habib, apakah nama apapun juga, perkataannya menjadi sumber rujukan hukum sehingga tidak lagi dilihat Quran, tidak lagi dilihat sunnah, apa yang bertabrakan dengan perkataannya dianggap salah. Sekalipun bertabrakan perkataan dengan Quran, bertabrakan dengan sunnah, dianggap salah. Berarti masyarakat telah menjadikan orang ini sebagai apa? Jawab, sebagai tagut. Orang ini akan mengeluarkan mereka daripada cahaya Islam, cahaya sunnah, cahaya petunjuk. Kepada apa? Kepada ta'asub fanatik jahiliyah. Subhanallah. Akhirnya mereka rela mati untuk orang ini. Bahkan mungkin mereka rela tanda tangan darah, ya, kucurkan darah tanda tangan setia kepada ini orang. Allahu Akbar. Baik dalam perkara agama, kadang-kadang dalam perkara politik, dalam segala hal. Bahkan mungkin ada orang rela, nih, kami cuci kaki Anda nih. Setelah cuci kakinya, kami minum air bekasnya. Allahu Akbar. Ini apa namanya ini? Ah, takut. Nabi tidak pernah diperbuat seperti itu oleh para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi min ma'budin au matbu'in au muta', atau orang yang berlebih-lebih dalam dipatuhi dalam segala hal. Inilah definisi tagut. Kepala tagut adalah siapa tadi? Iblis. Ya, siapa lagi tagut yang mengajak orang agar menyembah dirinya? Ini sembah saya ini. Sebagaimana Fir'aun mengajak orang sembah saya. Kata Fir'aun kepada kaumnya, "Ma 'alimtu lakum min ilahin ghairi." Saya enggak pernah tahu ada Tuhan selain saya. Saya enggak tahu ada Tuhan selain saya. Bagaimana kata Musa ada Allah? Saya enggak tahu. Saya enggak tahu ada Tuhan selain saya. Kata siapa itu? Fir'aun. Ini tagut. Sebagian orang dia rela disembah. Subhanallah. Kalau orang datang dia enggak rela salaman, berdiri enggak mau. Tunduk lu, jalan dengan merangkak, salami saya, cium tangan saya, rukuk kepada saya, sujud kepada saya. Kadang-kadang dia enggak ucapkan, tapi dia rela ketika ada muridnya langsung sujud kakinya, dia ketawa, dia senyum. Ini apa namanya? Tagut. Hati-hati kita. Subhanallah. Ya, Allahu Akbar. Ini tagut. Jadi iblis yang mengajak orang menyembah dirinya, ini juga tagut. Yang rela disembah, ini tagut. Yang merubah hukum Allah, hukum Tuhan Rabbul Alamin dengan hukum makhluk, ini tagut. Subhanallah. Yang mengaku mengetahui perkara gaib, para peramal, para dukun-dukun, ya, para tukang tenung, penyihir. Kalau istilah sekarang apa? Orang-orang pintar, maksudnya pintar ngibuli orang, penipu. Orang-orang pintar, paranormal, enggak normal dia, akalnya enggak normal, enggak sehat, bertentangan dengan Quran dan Sunnah. Orang pintar, paranormal, dan seterusnya yang baca nasib, ini semuanya adalah tagut. Yang datang ke dia, "Pak, bagaimana supaya suami saya cinta kepada saya, Pak?" Ya, dikerjainya. Ini siapa namanya? Tagut. "Pak, bagaimana supaya dia benci dengan suaminya, Pak?" Ini siapa namanya? Tagut. Subhanallah. Ini semua tagut. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang tidak dipandu oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa yang akan memandunya? Tagut. Siapa yang tidak tuannya Allah Subhanahu wa taala, tuannya adalah tagut. Boleh saja iblis, syaitan, boleh jadi yang tadi kita sebutkan semua. La haula wala quwata illa billah. Dan ini menunjukkan Allah berlepas diri daripada orang-orang kafir. Dan Allah pun berlepas diri daripada segala macam bentuk Subhanallah. Kekufuran, kemunafikan, kemaksiatan, Allah lepas diri. Ya, ketika Allah mengatakan saya ini adalah wali bagi orang-orang beriman, berarti saya bukan wali itu orang-orang kafir. Carilah tuan-tuan selain saya, Subhanallah, dan pastilah akan mengecewakan sekali. Karena semua yang disembah adalah makhluk sepertinya, bahkan lebih lemah dan seterusnya. La haula wala quwata illa billah. Yukhrijuhum minadh dhulumat, yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Maka wali-wali orang kafir ini, tagut-tagut ini, mengeluarkan mereka minan nur, daripada cahaya petunjuk, cahaya Islam. Subhanallah. Sebagian orang dapat cahaya Islam tapi enggak dia pupuk, dia enggak belajar. Kenapa Islam? Orang tua saya Islam. Datang syubhat, datang orang-orang kafir. Nah, ini makanan. Nah, ini baju. Nah, ini fasilitas gratis nih, kesehatan gratis, pendidikan gratis, pindah agama kau beruntung. Karena lemahnya iman, maka setan-setan dalam bentuk manusia-manusia ini yang menjajarkan agamanya kepada orang-orang Islam yang lemah imannya, tertipu, pindah agama, tukar agamanya. Inilah setan yang mengeluarkan mereka daripada cahaya Islam kepada cahaya, kepada kegelapan, kufur, iyadan billah. Di antara sebab turunnya ini, kata Ja'far At-Tabari, Abu Ja'far At-Tabari, bahwasanya ini turun terhadap orang-orang Nasara. Ketika Isa datang, mereka beriman kepada Isa dan mereka dalam cahaya kebenaran. Datang Muhammad SAW, mereka kafir kepada Muhammad. Maka mereka adalah orang yang dikeluarkan dalam cahaya kepada apa? Kepada kesesatan. Subhanallah. Dan ini sepanjang masa, sepanjang zaman. Orang-orang yang pernah ngaji, belajar agama, baca Quran dan seterusnya, qori Quran, ya, mungkin pernah dia mengetahui 1, 2, 3 hadis, murtad, ya dan billah, jadi, ya, propaganda, ya ini, yang menjajakan propaganda agamanya, ini orang-orang yang telah yang keluar daripada cahaya kepada kesesatan, ya dan billah, subhanallah, la haula wa la quwata illa billah. Ini adalah orang-orang yang menjadi tagut-tagut bagi manusia, yang menghalangi manusia daripada jalan kebenaran. Ada orang yang mengeluarkan manusia daripada jalan kebenaran. Ini semuanya tagut. Kadang-kadang dalam bentuk apa? Menghalangi orang masuk Islam. Bagaimana caranya? Berupaya menyebutkan kejelekan-kejelekan yang tidak ada pada Islam tapi disebutkan. Islam terorisme, Islam radikalisme, Islam tidak toleransi, Islam menghinakan wanita, Islam membatasi wanita, Islam. Akhirnya orang enggan masuk Islam. Namanya tashwih. Ini tagut. Subhanallah. Ya. Terkadang berupaya mengeluarkan orang dalam Islam kepada keluar, yakni kepada agama-agama dari Islam. Ini juga tagut. Subhanallah. Pemurtatan, ini tagut. Terkadang berupaya memalingkan orang-orang Islam supaya tidak peduli dengan Islamnya sendiri. Dilalaikan dengan musik, dilalaikan dengan acara-acara televisi, sinetron-sinetron, acara apa lagi, ya, banyak sekali orang Islam Malaysia sehingga dia nggak tahu apa itu Islam. Wallahi jujur kalau saya katakan, sebutkan kepada saya 5 nama istri Rasulullah SAW, belum tentu semua ibu-ibu ini bisa menyebutkannya. Bisa ibu-ibu 5 nama istri Rasulullah sekarang? Siapa yang bisa menyebutkan? Berdiri, saya kasih hadiah nih. Ah, siapa ibu-ibu bisa menyebutkan 5 nama Rasulullah, nama istri Rasulullah SAW? Langsung. Ah, coba saya mau lihat dulu ibu-ibu. 5. Tapi kok saya ganti soalnya, sebutkan nama 5 artis yang baru kawin dan baru bercerai. Saya jamin kayaknya fulan, fulan, fulan. Tapi enggak, insyaallah ibu-ibu kita ini enggak, insyaallah. Lain ini insyaallah majelisnya. Jadi di antara cara mereka membuat kaum muslimin lalai, dihiasi hari-hari ibu-ibu kita dengan sinetron-sinetron, anak-anak kita gurunya adalah sinetron-sinetron, lalai. Enggak kenal lagi siapa namanya, subhanallah, siapa nama putri-putri Rasulullah, enggak kenal siapa nama ibunda-ibunda kaum mukminin, enggak kenal sejarah, subhanallah. Ini semua cara-cara agar menghilangkan manusia, menghilangkan yakni keislaman dari dalam diri-diri kaum muslimin. Jadilah Islam hanyalah simbol-simbol. Haraya tanpa Islam, ada acara tanpa Islam, adapun hariannya enggak, Subhanallah. Ekonominya, ekonomi bukan Islam. Riba yang dilakukan. Transaksinya, transaksi bukan Islam. Dusta dan seterusnya. Nas'alullah al-hidayatu taufiq. Kita lanjutkan ibu-ibu sekalian. Yukhrijunahum minan nuri ila adh-dhulumat. Maka tagut-tagut inilah yang mengeluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan ke dalam. Subhanallah. Yani mengeluarkan mereka, tagut-tagut ini telah mengeluarkan yakni manusia minan nuri ila adh-dhulumat, daripada cahaya kepada kegelapan-kegelapan. Ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni-penghuni neraka. Subhanallah. Siapa penghuni neraka? Orang-orang yang dikeluarkan dari petunjuk kepada kegelapan. Inilah penghuni-penghuni neraka. Subhanallah. Dan ada yang mereka berkekalan selama-lamanya. Mereka lah orang-orang kafir. Orang-orang munafik. Dan ada yang dikeluarkan dari dalam cahaya petunjuk kepada kegelapan, maksiat. Dan mereka tidak dikekalkan dalam yakni neraka karena ada imannya. Adapun yang kafir, munafik, mereka ini dikeluarkan dari dalam Islam sepenuhnya kepada kekufuran, mereka adalah penghuni neraka selama-lamanya. Kata Allah, ulaika ashabun nar. Mereka itulah para penghuni-penghuni neraka. Pemilik kafling-kafling neraka. Pemilik perumahan-perumahan yang hina di neraka, ya dan billah. Sekarang ini banyak orang-orang yang telah memesan kafling-kaflingnya di neraka, na'udzubillah min dzalik. Dan banyak pula orang-orang yang telah memesan kafling-kaflingnya di surga. Subhanallah. Mereka inilah yang keluar daripada cahaya kepada kesesatan orang-orang yang telah memesan kafling-kafling di neraka. Memesan perumahan-perumahan dalam neraka, iyadan billah. Bagaimana mereka? Hum fiha khalidun. Mereka berkekalan selama-lamanya. Tentunya ini bagi orang-orang yang keluar dari Islam, orang-orang kafir, orang-orang munafik. Adapun yang dikeluarkan dari dalam Islam kepada kesesatan-kesesatan maksiat ataupun yakni syubhat yang tidak membuat dia keluar dari Islam, mereka ini ada peluang suatu saat jika mereka dibakar Allah SWT dalam neraka akan dimasukkan ke dalam surga. Ya, berkata Rasulullah, yukhraju minan nar, akan dikeluarkan dari dalam neraka man kana fi qalbihi mithqalu habbatin min iman. Atau kama qala, barang siapa dalam hatinya ada sebesar biji atom daripada keimanan. Subhanallah. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan lanjutkan sebentar ya, sebelum kita buka soal jawab tentang faidah-faidah yang dapat kita ambil daripada ayat-ayat yang mulia ini. Pertama, ayat ini menunjukkan keutamaan iman, fadilatul iman. Subhanallah. Wa annahu tahsulu bihi walayatullah. Bahwasanya dengan iman inilah kita akan mendapatkan perlindungan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jaminan keselamatan daripada Allah Subhanahu wa taala, petunjuk daripada Allah Subhanahu wa taala. Andai kata Anda ingin beruntung, ingin mendapatkan backing yang tidak akan pernah meninggalkan Anda selama-lamanya, jadilah Anda orang-orang beriman. Allah akan menjadi backing Anda selama-lamanya. Faedah yang kedua, ini saya ambil daripada perkataan Syekh Shalih, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Yang kedua, isbatu al-wilayati lillahi azza jalla. Menunjukkan bahwasanya memang Allah memiliki, subhanallah, wilayah, memiliki pertolongan. Yani memiliki pertolongan, perlindungan kepada sebagian hamba-hambanya yang beriman, tidak kepada hamba-hambanya yang kafir, ya dan billah. Tadi telah kita bagi wilayah Allah menjadi dua, ada yang khusus dan ada yang umum. Yang kita masukkan adalah yang sifatnya khusus. Yang ketiga, di antara buah daripada iman adalah Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada orang-orang beriman itu hidayah dengan keimanannya. Jadi hidayah adalah buah daripada apa? Keimanan. Yang mau hidayah, perbanyaklah, pertebalah iman Anda. Bagaimana mempertebal iman? Memperbanyak ilmu, memperbanyak belajar, dan berusaha mengamalkan ilmu tersebut. Inilah cara mempertebal iman. Ya, mengamalkan ilmu tersebut. Jika dalam bentuk perintah Allah Subhanahu wa taala, kerjakan. Jika dalam bentuk larangan Allah Subhanahu wa taala, tinggalkan. Ya. Dan banyak perintah-perintah Allah, ada yang wajib, ada yang sunnah. Semuanya upayakan kerjakan. Ya, berupaya mengerjakan yang wajib-wajib terlebih dahulu, baru mengerjakan yang sunnah-sunnah. Berusaha meninggalkan perkara-perkara yang haram, barulah meninggalkan yang makruh-makruh. Ini semua cara untuk menambah bobot hidayah. Subhanallah, dan akan menambah iman. Yang keempat, ayat ini menunjukkan orang-orang kafir itu wali-wali mereka adalah tagut. Tagut-tagut. Subhanallah. Kemudian faedah lainnya, ayat ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala berlepas diri daripada orang-orang kafir. Kemudian faedah berikutnya, di antara jeleknya dampak efek buah daripada kekafiran, bahwasanya kekafiran ini akan menjerumuskan orang kepada kesesatan. Kepada kesesatan. Subhanallah. Dalam ayat yang mulia ini juga terdapat faedah bahwa terkadang subhanallah, cahaya yang dimiliki seseorang itu bercampur aduk dengan kegelapan. Bagaimana maksudnya ibu-ibu yang Allah muliakan? Terkadang orang-orang yang beriman itu terlintas juga padanya kegelapan maksiat, kegelapan syahwat yang sebagiannya adalah kekufuran. Dan dalam Islam, kufur dibagi jadi dua tingkatan. Kufur akbar, yang kedua kufur asghar. Orang-orang Islam boleh jadi terkadang tergelincir melakukan tindakan-tindakan kekufuran, tapi tidak membuat dia keluar daripada Islam. Namanya kufur apa tadi? Asghar, contohnya membunuh. Berkata Nabi SAW, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Mencela orang-orang beriman itu kefasikan, membunuh orang-orang beriman kekafiran. Tapi ulama sepakat, membunuh tidak membuat seorang keluar daripada Islam. Ya, andai kata dia dipancung kepalanya di kisas, dikuburkan di kuburan kaum muslimin. Bahkan Allah menyebutkan, wa in ta'ifatan minal mu'min iqtatalu, andai kata dua kelompok orang-orang beriman mereka saling berbunuh-bunuhan ini, ya, fa aslihu bainahuma, maka satukanlah, damaikanlah antara mereka. Artinya kalau mereka saling bunuh-membunuh, Allah masih mengatakan mereka orang-orang apa? Beriman. Berarti membunuh tidak membuat orang keluar daripada Islam. Walaupun membunuh adalah perbuatan apa tadi? Kufrun, kekufuran. Subhanallah. Berkata Nabi SAW, ada ya tiga perkara yang itu perkara jahiliyah, tapi diamalkan oleh orang-orang Islam. Di antaranya adalah at-ta'nu fil ansab, mencela keturunan. Subhanallah. Ya, di antaranya adalah an-niyahah, meratapi mayat. Di antaranya adalah al-istiqlam bin nau, yakni mengatakan turunnya hujan karena bintang ini, karena bintang ini, meramal. Subhanallah. Ya. Jadi ini perkara-perkara kekufuran yang terkadang diamalkan oleh orang-orang Islam. Sebagaimana kemunafikan dibagi dua juga ibu-ibu. Ada namanya nifaqun akbar, kemunafikan besar. Ini kekal dalam neraka selama-lamanya. Di kerak-kerak neraka. Mereka adalah orang-orang yang luarnya, penampilan luarnya mengaku beragama Islam. Dia salat, dia zakat, dia puasa, tapi hatinya benci kepada Islam, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Sebagaimana Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, dan teman-temannya. Orang ini orang kafir. Karena orang kafir dibagi dua. Yang terang-terang menunjukkan kafirannya, ya. Yang kedua, orang yang menunjukkan luarnya Islam, dalamnya kafir. Inilah yang kita sebut dengan nama orang-orang munafik. Kedua-duanya jenis ini masuk neraka kekal selama-lamanya. Yang mana lebih dalam nerakanya tempatnya? Orang kafir atau orang munafik? Munafik. Allah mengatakan innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik di kerak-keraknya neraka. Subhanallah. Tapi ibu-ibu sekalian, ada pula perbuatan-perbuatan kemunafikan tapi tidak membuat pelakunya keluar daripada Islam. Namanya adalah nifaqun asghar, kemunafikan kecil. Dalam diri kita kadang-kadang terjadi hal ini. Ya, orang-orang Islam kadang berkata-kata dusta. Sementara perkataan dusta itu ucapan siapa? Orang-orang munafik. Kata Nabi, ayatul munafiqi salatun, tiga tanda orang munafik. Idza haddatsa kadzaba, andai kata dia berkata-kata dia berdusta. Wa idza wa'ada akhlafa, jika berjanji dia ingkari. Wa idza tumina khana, jika diberi amanah dia khianat. Ternyata banyak orang Islam yang berdusta. Ternyata banyak orang Islam yang berkhianat. Banyak orang Islam yang ingkari janji. Tapi orang-orang Islam ini tidak dikatakan sebagai orang munafik. Tapi kita katakan apa? Dalam dirinya ada kemunafikan. Jadi kembali kepada ayat ini, terkadang dalam diri seseorang ada keimanan dan cahaya, tapi dia campur adukkan dengan kekufuran. Andai kata kufur-kufur besar, membuat dia keluar daripada Islam. Contohnya kesyirikan. Ya, andai kata kekufuran kecil, enggak membuat dia keluar daripada Islam. Allah mengatakan, ya, dalam Al-Quran Al-Karim, وَمَا يُؤْمِنُوا أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ. Tidaklah kebanyakan mereka beriman kepada Allah, kecuali mereka juga berbuat kesyirikan. Subhanallah. Artinya terkadang orang itu dia